jamak takfir. Banyak orang bilang jamak takfir adalah simai. Iya. Ternyata kita setelah belajar ilmu bahasa yang tinggi, maksudnya belajar sampai silsilah tinggi, ternyata jamak takfir itu tidak simai juga. Kita bisa buat jamak takfir kalau ada bentuk yang diterangkan yang sesuai dengan ciri sebentar. Iya. Kata beliau, huwa madalla ala akthar min atnain. Jamak takfir adalah apa yang menunjukkan atas lebih banyak dari dua. Bitagyiri surati mufradihi, dengan perubahan bentuk mufradnya. Dengan perubahan bentuk mufradnya. Tagyiran muqaddara, walaupun takdirnya itu ditakdirkan. Paham? Dicetakan antum apa? Langsung begitu. Tagyiran muqaddara. Iya. Walaupun di perubahannya itu secara apa? Takdir. Yang penting ada perubahan. Seperti apa misalnya? Ini kata yang paling sering dinukil. Kalpu kapulkin. Seperti ful perahu. Ini kata paling aneh. Kenapa dibilang aneh? Karena mufrad dan jamaknya sama aja. Dibilang ful. Paham kan? Nanti kita lihat domirnya baru kita tahu. Ini jamak atau mufrad. Kita lihat apa? Domirnya. Iya. Bidomin pasukun dari doma kemudian sukun ful. Ini lil mufrad wal jamak. Ini untuk mufrad dan jamak. Fazinatuhu fil mufrad kazinati kuful. Wazannya dari mufrad seperti wazannya kuplun. Iya. Wa fil jam'i kazinati usdun. Ketika di jamak seperti wazannya usdun. Iya. Ini kata sama mufrad dan jamaknya. Wa kahijan linaw'in minal ibil, seperti hijan ini jenis unta. Fa fil mufrad ka kitab. Ketika mufrad sama dengan kitab, hijan. Wa fil jamak ka rijal. Sementara di jamak seperti apa? Rijal. Iya kan? Ini masya Allah. Dua kata. Au taghyiran dhahira, ini kebanyakannya. Atau dengan perubahan yang nampak, ini kebanyakannya. Imma bisyakli faqat, apakah hanya dengan harokat saja? Jadi yang berubah apa? Harokat. Ka'usdun bidomin pasukun. Ya. Dengan didoma kemudian sukun. Usdun jam asad bifathat, bifathatain, dengan di fathah keduanya. Dah. Ini kan yang berubah apanya? Syakl, harokat. Wa imma biziyadah faqat. Dan kadang perubahannya itu dengan tambahan saja. Artinya apa? Tidak ada perubahan harokat, tapi ada penambahan huruf. Kasinwan fi jam'i sinwun. Ini kan sinwan jamaknya sinwun. Kan tidak ada perubahan harokat. Tetap sinwan, sinwun. Bang, mufradnya sinwun, jamaknya apa? Sinwan. Bikasrin fasukun, dikasur kemudian sukun fihima pada keduanya. Sin wa sin wun. Selesai. Wa imma bin naksi faqat, kadang dengan pengurangan saja. Artinya harokatnya tidak berubah, tapi terdapat apa? Pengurangan huruf. Seperti apa? Katukhomun. Ini jamak. Fijam'i tukhomah. Bidomin papatin fihima, dengan didoma kemudian fathah pada keduanya. Jadi tukhomun pada jamaknya tukhomah. Iya. Wa imma bisyakli wa ziyadah. Kadang berubah harokat dan tambahan. Kadang berubah harokatnya dan ada apa? Penambahannya. Seperti apa? Rika rijal. Lihat kan? Seperti rijal. Bilkas dengan dikasro. Fijam irojul. Jamannya apa? Ini jamannya siapa? Rojul. Ya, ro menjadi ri. Berarti berubah apanya? Harokatnya, syekelnya, harokatnya. Terus ada tambahan apa? Halim. Wa imma bisyakli wa naqas. Kadang juga dengan berubah harokat dan kurang. Seketika kutub. Bidom mata ini, doma, dua doma, kutub. Fijam'i kitab. Dalam jama'ah siapa? Jama'ah kitab. Bilkasr dengan dikasro. Wa imma bisalatah. Masya Allah. Kadang dengan tiga-tiganya, maksudnya? Kadang ada jama' berubah harokat, terjadi penambahan, terus terjadi juga apa? Pengurangan di waktu yang sama. Ka gilman bikasrin fasukun. Seperti gilman dikasar kemudian sukun. Fijami gulam bidom. Lihat. Gulam menjadi gi. Terus gilman ada tambahan nun. Kemudian ada pengurangan apa? Alif. Karena tadinya alifnya di setelah lam. Gulam. Paham? Sekarang alifnya di mana? Selamin. Kan begitu? Berarti ada tambahan alif dan nun. Kemudian dikurangi a. Alif. Terus ada perubahan harokat. Jelas ini? Jelas kan? Ini Masya Allah. Wa amma tagyir bin naqas wa ziyadah duna syaqal. Adapun perubahan dengan dikurangi dan ditambah tanpa adanya perubahan harokat. Fatak tadihi al-kismat al-kismiyatu al-aqliyah. Maka secara pembagian, secara akal, memang bisa. Kan sudah semua ini. Perubahan dengan harokat, sudah. Perubahan dengan apa tadi? Penambahan, sudah. Pengurangan, sudah. Penambahan, pengurangan, serta harokat, sudah. Seharusnya bisa juga perubahan dengan dikurang dan ditambah. Tanpa berubah harokat. Seharusnya bisa, secara akal. Walakin lam yujad lahu mitsal. Akan tetapi tidak ada contohnya. Mau diapa? Tidak ada contoh yang ada perubahannya dengan pengurangan dan ada tambahan terus tidak berubah harokat. Tidak ada contoh. Dipahami ini? Tidak ada apa? Tidak ada contoh. Jadi tidak dikatakan ada. Karena kaidah itu berdasarkan apa yang ada. Bukan berdasarkan apa yang ada, apa yang tidak ada. Paham kan? Jadi itu kaidah berdasarkan apa yang ada, bukan berdasarkan apa yang tidak ada. Dia tidak bisa kita katakan nanti kalau ada begitu, tidak bisa. Pokoknya yang ada saja. Paham kan ini? Yang ada saja. Wahadal jamu'amun fil uqla wa ghairihim. Ini jama' umum, jama' taksir ini umum pada yang berakal atau selainnya. Maksudnya yang tidak berakal. Dukuron kanu au una au inatha. Apakah mudakar atau mu'ana, sama semua. Abaniyatuhu, Masya Allah. Wa abaniyatuhu sab'un wa isyurun, Masya Allah. Ini yang kita akan bahas nanti nih. Bangunannya jama' taksir itu ada 27. Dipahami? Setelah diteliti. Paham? Jama' taksir semua bangunannya wazannya berapa? 27. Minha arba'atun lil qillah wal baqi lil kathrah. Di antara 27 itu ada 4 untuk jama' qillah dan sisanya untuk jama' kathrah. Jama' qillah itu jama' yang khusus dipakai oleh orang Arab, penggunaannya 3 sampai 10. Ada juga yang mengatakan 2 sampai 10. Paham? Sementara jama' kathrah ya dari 3 sampai tidak ada ujungnya atau dari 2 sampai tidak ada ujungnya. Beliau kan katakan. Wal jam'an. Kedua jama' itu maksudnya jama' qillah dan jama' kathrah. Qillah innahuma mukhtalifan mabda'an wa ghayah. Ada yang menyatakan keduanya adalah beda awal dan akhirnya. Karena ada yang menyatakan jama' qillah dari 3 sampai 10, dari 2 atau dari 2 sampai 10, jama' kathrah dari 10 sampai ke atas. Macam-macam. Fal qillah min 3 ila 10. Ada yang menyatakan qillah dari 3 sampai 10. Wal kathrah, ingat penggunaannya ini penting ya. Karena kalau antum mau bilang bilangan sekian, ya pakainya jama' qillah. Kalau sampai banyak lebih dari 10, pakainya jama' apa? Kathrah. Wal kathrah, dia bilang wal kathrah min ahadi asyara min ahada asyara ila ma la nihayatalah. Dari 11 sampai tidak ada ujungnya. Dah, wakila, dan ada juga dikatakan innahuma muttafiqan mabda'an la ghayah. Sungguh keduanya sama awalnya tapi tidak sama ujungnya. Ya, sama awal maksudnya mulai dari tiga ujungnya itu yang beda. Fal killa min thalata ila asyara, jama killa dari 3 sampai 10. Wal katro min thalata ila ma la nihayatalah. Sementara katro dari 3 sampai apa? Dari 3 sampai apa? Tidak ada ujungnya. Jelas? Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa innama tu'tabarul killa fi nakiratil jumu' wa amma ma'arifiha bi al awil idopah fasolihatun lil killa wal kathra. Ini catatan penting sekali masya Allah. Tiada lain dianggap jama' killa itu pada nakironya jama', maksudnya pada jama' yang nakiro. Kapan jama' nakiro? Kalau tidak beral dan tidak diidopah, diidopahkan. Paham gak ini? Pada nakironya jama' itu killa. Adapun pada ma'arifahnya dengan al atau idofah, maka itu cocok untuk kila dan cocok untuk katro. Karena al itu menunjukkan makna apa? Mana apa al? Umum. Paham kan? Kalau al istigrokia, mau mufrad, mau jamak, semuanya maknanya apa? Umum. Iya kan? Jelas ini? Jadi antum tanya ini kila atau katro ketika tidak ma'arifah. Jelas? Jelas ya? Ketika ma'arifah, selesai masalah. Keluar dari maknanya. Bi'tibaril jins wal istigrok, dilihat dari jenis dan istigroknya. Karena al itu ada dua, ada al jinsia dan ada al apa? Istigrokia. Paham? Al jinsia memasukkan seluruh jenis, al istigrokia memasukkan apa? Semuanya. Karena dia meninggalkan seluruh yang ada. Wa qad yanubu ahaduhuma anil akhar wat'a. Selesai tadi itu. Wa qad yanubu ahaduhuma anil akhar wat'a. Dan salah satu dari keduanya telah menggantikan yang lain secara peletakan. Artinya, kadang dia jamak kilah tapi digunakan ke jamak kasroh, kadang dia jamak kasroh tapi digunakan untuk jamak kilah. Jelas? Paham maksudnya? Paham maksudnya? Mubar? Fayusta'amalu makanuhu bil istirahatil ma'na bila majaza. Maka di... Oh salah. Bi antado al-Arabu yaitu orang Arab meletakkan ahad al-bina'aini salah satu dari dua bangunan itu solih lil kila wal kathra. Bisa untuk kila, bisa untuk apa? Kathra. Wa yastagnuna bihi an wad'il akhar. Dan mereka mencukupkan dengannya dari meletakkan yang lain. Fayasta'milu makanahu bil istirakil ma'nawi la majaza, maka dia pakai tempatnya dengan syarikat secara makna tidak secara majaz. Wa yastagnu nabihi an wadil akhar, dan mereka merasa cukup dengannya dari meletakkan yang lain. Wa yusamma dalika bil binniyabah, dah mereka namakan ini apa? Na'ib, pengganti. Wad'an, pengganti secara apa? Peletakan. Pengganti secara wad'an, peletakan. Ka arjul. Coba untuk perhatikan itu. Arjul, jama' dari mana ini? Jama' dari? Rijlun. Bukan dari jama' dari rojul. Ini jama' dari rijl. Apa rijlun? Kaki. Tamubat? Ahmad? Ka arjul bi fatin fasukun padom fatah sukun doma arjul fi jam'i rijil, pada jamaknya rijil, bi kasrin fasukun wa ka rijal, dan seperti rijal bi kasrin fafat di kasro kemudian fathah fi jam'i rajul, jama'i rajul bi fatin fadom di fatah kemudian doma idza lam yad'u bina'a katrol awal id lam yad'u bina'a katrotil awal, karena mereka tidak pakai bangunan katro pada yang pertama. Yaitu itu arjul. Arjul tidak ada jamak katronya. Tidak ada jamak katronya. Itu arjul. Berarti yang ada hanya jamak apa? Hanya jamak kila. Sudah. Itu sudah cukup untuk digunakan di jamak apa? Katro. Demikian pula kebalikannya itu yang kedua. Iya, walakilah litani. Tidak ada jamak kila untuk yang kedua. Siapa yang kedua? Rijal, tidak ada jamak kilahnya. Sudah, itu cocok juga untuk jamak kilah. Jadi untuk jamak kilah. Jadi yang pertama tadi tidak punya jamak katroh, sudah bisa. Ya, demikian pula yang kedua cuma ada jamak katroh tidak punya jamak kilah, sudah bisa juga dipakai di jamak kilah. Dipahamin? Bisa. Fa'in wudi'abi fa'in. Antum apa? Terus telanya? Hah? Fa'in wudi'abi na'ani lilabdin wahidin. Dan jika diletakkan dua bangunan itu untuk satu lafad, maksudnya kadang ada satu lafad, dia punya jamak katroh, dia juga punya jamak kilah. Seperti apa misalnya? Ini beliau akan contohkan. Ka aflus kan mirip arjul. Kalau wazannya aful berarti jamak kilah. Itu maksudnya. Arf aflus. Wa pulus. Aflu jamak kilah, pulus jamak kasrah. Fi jam'i fals. Bi fathin fasukun. Falsun. Jamaknya falsun. Tahu falsun? Ya, falsun artinya apa? Fulus. Ya, bukan falsun ja, artinya palsu. Iya. Fulus, uang. Wa atlu. Kalau atlu berarti jama apa ini? Jama apa ini? Jama kila. Karena apul itu jama kila. Wa thiyab. Ini jama apa? Kasra. Fi jami tau. Jamanya tau. Fasti'mal ahadihima makan al-akhor yakunu majaza. Maka penggunaan salah satu dari keduanya untuk tempat yang lain itu majaz. Karena dia sudah punya masing-masing. Ketika antum bilang dia dari 3 sampai 10 antum bilang siap, itu majas. Kenapa dibilang majas? Karena istimal al-lafad fi goyri mawudi Allah. Karena antum gunakan lafad pada selain apa yang diletakkan untuknya. Itulah majas artinya. Nanti insya Allah kita akan pelajari nanti ilmu balago. Harus itu. Karena masalahnya kita akan sulit terus memahami majas ini. Di sana diterangkan. Majas itu adalah istimal al-lafad fi goyri mawudi Allah. Kita gunakan lafad pada selain yang diletakkan untuknya. Sekarang gini. Fiya diletakkan untuk apa? Jama apa? Jama apa? Katro. Tapi antum gunakan ke jama kila. Apa namanya? Majas atau hakiki? Majas. Paham? Sekarang. Atlub. Jama apa? Kila. Tapi antum letakkan ke jama katro. Apa namanya? Majas. Paham? Adapun yang tadi itu bukan majas, itu jelas ini, karena dia sebenarnya punya dua. Kalau antum inginkan lebih dari 10, bilang saja siap. Kalau antum lebih inginkan 3 sampai 10, bilang saja apa? Asbub. Kan begitu, sama dengan alfus tadi. Kalau 3 sampai 10, aflus. Kalau lebih dari itu, antum bilang fulus. Seharusnya begitu. Tapi ketika antum pakai di tempat lain, itu namanya apa? Majas. Sudah tahu majas ini berarti? Apa itu majas, Abdurrahman? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Paham? Jelas ini? Nanti bilang, ro'aitu asadan yahmilu saitan misalnya. Atau yahmilu kitaban. Saya lihat singa bawa buku. Siapa maksudnya singa di sini? Ya, misalnya Abdurrahman, si pemberani dari Mubar. Dari Munah Barat. Paham gak ini? Ini apa namanya ini? Apa namanya ini? Majas. Karena saya pakai singa untuk siapa? Untuk Mubar. Dipahami ini? Paham Mubar? Itu namanya apa Mubar? Majas. Tapi kalau saya bilang, roa itu asa dan saya lihat singa. Apa itu? Hakiki. Bukan majas. Ini sama ini. Begitu maksudnya. Begitu maksudnya. Iya. Ka itlaqi aflus ala ahadi asyara. Ala ahadi asyara. Seperti antum gunakan aflus di atas 11. Iya kan? Seharusnya aflus untuk siapa? 10. Paham gak ini? 10. Iya. Wa fulus ala thalatha. Antum pakai kata fulus padahal antum gunakan mau berapa? Mau berapa? 3. Jelas? Jelas ini? Jelas? Alhamdulillah. Selesai. K Kata beliau, wa yusamma bin niyabah istimalan, dan dinamakan dengan an-niyabah istimalan. Dia naib secara penggunaan. Dah, naib secara apa? Penggunaan. Kalau tadi yang di atas niyabah wat'an, dia naib secara apa? Peletakan. Kalau ini secara penggunaan, karena dia gunakan saja tempat lain. Kalau peletakan yang lain, jelas? Jelas ya? Ini masya Allah. Kemudian kata beliau, wa jumu'ul killah, dan jamak killah kan ada empat. Pertama ab'ul, perhatikan tempatnya sebentar. Tempatnya yang paling penting, karena semua yang begitu nanti bisa antum jamak ke situ. Ini yang paling penting kalau kita. Jamak killah pertama adalah ab'ul, bifatin fasukun fadom. Ini yang membuatnya dia tidak salah. Kan dia terangkan dengan di fathah kemudian sukun kemudian dom, ab'ul. Terus wayat tori dufi, dan biasa datang pada, artinya mufrad yang masuk di sini adalah tau ya tori, selalu ada. Paham ini? Selalu datang. Iya. Pada mufrad kulus min sulati sahihul fa wal ain walam yudha'af. Catatan penting. Setiap isim sulati yang fa'nya sahih, terus ainnya sahih, terus bukan mudha'af. Sudah. Jamak saja. Di atas wazan apa? Af'ul. Ini kiasi saudara. Ini bukan sima'i. Itu nanti. Kita akan keluar setelah mempelajari 25 wazan. Kita akan jelas simpulkan bahwa jamak taksir ternyata bukan sima'i. Tapi apa? Kiasi. Karena sudah diteliti. Semua mufrad yang ada dalam bahasa Arab ternyata jamaknya di atas 25 wazan. Dipaham? Lihat ini? Lihat. Af'ul. Siapa yang dijamak di sini? Setiap sulati isim, setiap isim sulati yang sohi fa dan ain, terus bukan mudo'af, yang ala wazni fa'al bifatin fasukun, yang di atas wazan fa'al di fatah kemudian sukun. Seperti kalb, apa jamaknya? Aklub. Sudah, hantu dapat kata kalbun, sohi fa'nya dan ainnya terus wazannya fa'lun, hantu jamak di atas wazan af'ul. Kalbun aklub, dobyun Zobyun, Abuyun, toh Abuyun. Cuma kenapa itu? Kenapa jadi Abin? Ini masalah ini bukan? Berat doma di atas? Iya. Akhirnya dihilangkan. Kan Abuyun berat doma di atas? Iya. Akhirnya dihilangkan. Hilangkan apa? Dhamma. Jadinya Abuin. Abuin. Setelah itu kita mau dua sukun. Mana sukunnya? Ya dan nun. Sukun. Tanwin. Iya. Hilang siapa? Siapa yang hilang? Iya. Paham ini? Jadilah Abin. Ya, itu kan ada kanya. Iya kan? Itu kan karena ada, tadi itu kakal bin, atopnya itu. Iya, di jari itu. Ya, antum bilang adbun. Iya, paham gak ini? Ini kan adbin kenapa? Karena atop di yang di kasro. Jelas? Paham gak antum? Sudah paham, Ji? Enggak, Ji? Mubar. Bingung, mubar. Hah? Maksudnya kenapa adbin mubar? Tak? Iya, bisa adbun, bisa adban. Tak? Kan itu ini dibaca adbin kan atof ke tadi ke kalbin. Tak? Atof ke ka. Paham mubar? Mubar? Bisa antum bilang ja'a adbun, ra'aitu adban, marartu bi adbin. Paham mubar? Saudara? Saudara? Paham? Tidak? Jangan takut. Hah? Paham betul, Ji? Emang? Masa? Yakin? Yakin betul? Alhamdulillah. Wadalmun. Jadinya apa? Kenapa jadi adlin? Jama dulu sebelum jadi. Itu jadi harus ceritakan. Aslinya dalun jama ab luwun. Iya kan? Begitu. Setelah itu apa yang terjadi? Berat doma deras. Hah? Wow. Setelah itu akhirnya dihilangkan doma. Setelah itu ketemu dua sukun, waw dan nun sukun yang tanwin. Setelah itu dihilangkan waw. Jadilah adlin. Bisa juga adlun, adlan. Kan dihilangkan saja. Ini kan afdhal. Selesai. Wa makana min hadan naw wawiyallam aw ya iyaha. Masya Allah. Demikian pula apa yang ada dalam jenis ini. Apakah waw lamnya atau ya lamnya? Yang tuksar ainuhu fil jama', yang dikasro ainnya pada jama', wa tuhdaf lamu, dan dihilangkan lamnya, kama sayati fil ilal, sebagaimana nanti akan datang dalam ilal. Ya. Ya kan, ini kan tadi itu ada yang waw, ada yang ya. Contoh yang waw ya dalmun, contoh ya dabyun. Paham? Semua jenis seperti itu, begitu ceritanya. Akan datang nanti pembahasannya di mana? Di pembahasan apa? Iqlal. Kenapa bisa hilang? Akan ada di bab 3. Wasyadda, dan dianggap syad. Aujuh. Kenapa syad ini? Syad artinya ada dalam bahasa Arab, tapi apa? Menyelisihi kaidah. Kenapa dianggap syad ini? Aujuh. Karena fa'nya apa? Bukan sohi. Wow. Kan syaratnya harus apa? Sohi. Wa'akub. Kenapa syad lagi? Mudhaf. Wahayun. Ainnya apa? Mu'tal. Wa'adwub. Ainnya mu'tal. Wa'asmub. Wa'asyub. Ainnya mu'tal. Jadi kalau menyelisih kaidah dibilang apa? Syad. Syad artinya ada dalam bahasa Arab datang, tapi menyelisih apa? Kaidah. Iya. Fi qawlihi. Dalam perkataannya penyair. Likulli dahrin qadalabas. Kodala bes tu aswa aswuba hat tak tasarro sukona an ashaba. Mana dia aswuba? Bam wakaulihi ka annahum asyukun bi dunya maniatun adobun mudo ribu habakin bihal asar. Mana dia asyub? Ya kan, mu'tal ainnya. Itu dulu untuk pertama. Karena kadang satu jamak bisa dari beberapa. Paham? Ini bentuk. Masih ada yang satu lagi. Karena dia punya dua mufrad. Itu mufrad pertama yang dijamak ke af'ul. Itu mufrad pertama yang dijamak ke mana? Ke af'ul. Tah? Wajan fa'lun. Fa'lun dengan syarat sohi fa dan sohi. Sohi fa dan sohi. Ainnya. Atau selesaikan itu yang kedua. Selesaikan ini. Yang kedua, mufrad yang kedua, yang dijamak ke aful. Fi ismin rubai, tadi kan sulati. Demikian pula pada isim yang rubai, 4 huruf. Mu'annas bila alamah. Mu'annas tapi tanpa alamat tanis. Berapa alamat tanis? Ya bisa tamar boto, bisa juga alif tanis maksur atau memduda. Jadi dia mu'annas, rubai, mu'annas tapi tanpa tanda. Qobla akhir mat. Perhatikan itu 3 syarat sudah. Sebelum huruf terakhir ini ada mat. Apakah waw atau ya atau alif? Yang penting mat. Kadiro, jamak. Diro, adro. Yamin, aimun. Jelas ini, jelas. Karena diro mu'annas tanpa tanda. Yamin mu'annas tanpa tanda. Wasyadda af'ul fi makan. Mereka bilang apa? Syad af'ul pada makan. Mereka bilang apa? Amkun syad. Gurob. Mereka bilang? Agrub. Syihab. Mereka bilang? Ashub. Kenapa bisa syad ini? Karena minal mudhakar. Syaratnya harus apa? Mu'annas. Semua mu'annas, 4 huruf. Sebelum akhirnya ada huruf mat. Paham? Dijama di atas wazan apa? Ab'ul. Tapi syarat. Mu'annas. Ingat itu? Karena nanti bentuk yang kedua itu berbeda dengan bentuk yang pertama. Mufradnya. Jelas ya? Alhamdulillah. Selesai jamak pertama. Af'ul. dua mufradnya, fa'lun dan fa'lun dan fi'al, fu'al, semua yang mad. Yang penting mu'annas. Alhamdulillah.